ketiga tidak berkesan. Memang beresiko. Diputus bantuan, utang ditagih cepat-cepat, fasilitas kemudian dibatasi dan seterusnya. Berkesan kepada calon menjadi dan tadi, kalau kita sudah berbicara surat nanti jalan Allah itu, tidak usah takut lapar, tidak usah takut. Allah pasti sudah siapkan semua. Allah sudah pasti siap. Dan tidak usah terlalu tinggi-tinggi bicara ya, begini di sini saja. Indonesia kan, kalau kita siap dan sudah ada, tinggal satu saja tawakal Allah. Kalau tidak ada, sudah tawakal. Kalau tidak ada, sudah tinggal. Setelah itu, tidak usah takut urusan Allah. Tugas kita cuma berjuang. Insya Allah nanti kita akan doakan pada tanggal 14 ini. Di acara dengan opening ini. Dan setelah itu, cuma 20 tahun lagi. Apa yang akan nanti saya usahakan dalam gagasan perjuangan, saya akan perjuangkan dan saya mengharapkannya atau saya hancurkan. Tidak ada pilihan. Kalau memang sudah ditancapkan saya dan sudah dikembangkan layar, maka tembus semua badai. Saya percaya itu cuma saat dan pulau bahagia cuma jadi tujuan insya Allah kan tidak sampai dan Allah pasti sudah menyiapkan. Dan setiap perjuangan selalu seperti itu. Karena jangan pernah mengeluh ketika ada amanah. Cuma satu, mohon kepada Allah agar itu akan tuntas untuk memikul amanah. Jadi kedua saya ingin beritahu, anda-anda yang berani mengambil jalan jihad secara dakwah adalah orang-orang terpilih mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Taala. Sementara anda-anda yang tidak tertarik dengan jalan ini hanya karena tidak ada dunia di situ sosial, hidupmu jadi pun lebih hafal bahinasan. Kalian hanya orang-orang yang perlu tahu tentang ibadah mati. Hidup menjadi semua, mengejar para makanan yang besar yang besar. Dan kalian perlu berharga dan tidak pernah mendapatkan apa-apa. Cuma itu pilihnya. Wajadallah a'idzahu wa waffahu hisabah. Pada akhirnya, semua yang kita cari itu sudah ada dalam genggaman Allah. Dan yang paling pasti jadinya adalah Allah. Semua kebutuhan kita akan pasti disukupkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan saya kunjung otak saya dan saya juga semata kuda untuk itu. Dan saya tidak akan mau terkuat dan sebagainya. Kalau anda berani seperti itu, maka anda akan bebas dari para murka. Saya pikir ini penting. Sebelum saya tutup ada lagi. Assalamualaikum. Saya coba mengambil hikmah dari dua ayat ini. Yang tarik kepada kehidupan kita itu bahwa Allah sudah memberikan gambaran kepada kita untuk mencapai kemenangan dan Allah memberikan peringatan supaya kita terhindar dari kekalahan. Yaitu Allah memerintahkan untuk memaksin kuali yang sebuah negeri. Jadi saya juga yakin kita disuruhkan berdatang mungkin berdatang dari daerah-daerah. Dan Allah menggambarkan kepada kita sini masuk dari Jakarta, ibu kota sini. Seharian kita memegang teguh ketaatan dengan terjujur dan berbanyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan semua jaminan-jaminan dari Allah kelipatan dan semua izinnya Allah berikan kepada kita. Tapi ayat berikutnya Allah berikan peringatan. Seandainya kita mengingkari ataupun mengganti perintah-perintah Allah ataupun kita keluar dari ketaatan dari Allah, maka mohon jujurlah kami selalu berikan diterima. Wallah. Terima kasih. Ini Jokowi. Jadi belum masuk ke Jakarta. Setelah itu dia dari Medan dari Palembang, masih Jakarta, dari Bandung, jadi itu menjadi baik. Untuk seperti itu saya butuh juga tenaga-tenaga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.